itu ternyata efeknya orang yang sudah insulin 20 tahun bisa bebas insulin. Karena bukunya ada kok, kalau Bapak Ibu mau baca, yang versi Indonesianya judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa, yang ngarangnya Dr. James Dinick sama Jason Fung. Ada terjemahannya di toko buku. Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Itu banyak case-case yang saya geleng-gelengin, dahsyat banget ya. Bagaimana cara cepat untuk menurunkan berat badan? Puasa. Iya. Puasa aja sering-sering, insya Allah turun. Padahal sudah mengurangi karbohidrat, minyak, dan lemak. Puasanya dilamain. Gini, saya ajarin ilmunya. Jadi gini, gula yang kita makan atau seorang itu makan itu buat sekalian dia gula ya. Ini gula nih contoh, molekul gula. Kalau nggak kepake, dia disimpan sebagai glikogen. Glikogen. Nah, glikogen ini istilahnya disimpan di kulkas. Istilah aja. Kalau glikogen yang nggak kepake, dia disimpan menjadi lemak. Disimpan itu, ini namanya di freezer. Kan? Nah sekarang kalau ibu-ibu lagi pengen masak, misalkan Anda pengen masak ikan atau ayam, ayamnya Anda letakkan di freezer, ngedefrostnya kan lebih lama dibandingkan dengan ayam yang ada di kulkas. Sebagian besar penyakit kita tuh, penyakit bukan kita sih, penyakit manusia kebanyakan, itu numpuknya di lemak-lemak yang ada di freezer. Paham ya? Maka untuk ngedefrostnya, untuk membongkarnya, untuk mendetoksnya harus lebih lama. Contoh gini, Anda puasa nih, puasa misalkan hari Kamis. Kamis misalkan Anda puasa, and then tadi pagi misalkan sahur dan nanti buka kan, nanti sore. Habis buka, jangan makan dulu, biarin tubuhnya lapar lagi sampai malam. Minum boleh, tapi jangan banyak masukin isi kulkas. Kulkas isinya kebanyakan pakai apa? Gula. Maka yang Anda asup nanti sayur. Supaya kulkasnya tidak terbebani. Atau rempah atau rimpang. Jelas ya? Nanti lama-lama isi kulkas akan kebongkar. Turun berat badannya. Karena memang ada orang, masalah itu memang di sensitivitas insulinnya sebenarnya. Ya, untuk memperbaiki metabolisme gula tadi. Ya, itu salah satu caranya. Ini saya baca ini dan teori ini saya kalau ngomong kayak begini biasa saya praktekin dulu dan ternyata emang ajib luar biasa. Itu kalau beberapa ahli gizi itu mengatakan kalau sudah sampai pada 20 jam dia mengatakan tubuh kita itu berubah menjadi, berubah tanda kutip sih ya, menjadi fat burning machine, mesin pembakar lemak. Tapi tadi puasa dilamain, gak makannya dilamain. Bahkan itu yang buku yang saya baca itu yang judul Longevity Solution yang dikarang oleh dua dokter di Amerika itu bahkan dia menyarankan sampai 48 jam puasanya. Tapi gak makan, minum iya ya. Minum iya. Ternyata efeknya orang yang sudah insulin 20 tahun bisa bebas insulin. Karena bukunya ada kok kalau Bapak Ibu mau baca yang versi Indonesianya judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Yang ngarangnya Dr. James Dinick sama Jason Fung. Ada terjemahannya di Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Itu banyak case-case yang saya geleng-gelengin, dahsyat banget ya. Dan dia cerita tentang puasa 2 kali seminggu. Dan Kamis kan? Puasa 3 kali sebulan. Atau saya katakan alternate day fasting. Puasa Daud, kayak bahasa mereka. Saya katakan sayang orang yang gak kenal Islam. Itulah. Sayangnya lagi apa? Umat Islamnya tidak mau pakai itu. Lebih sayang lagi. Lebih senang makan. Ya, daripada puasa.